Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqur rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum ma'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa ma yuti illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adhima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadhi hadhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarul umuri muhtadatuha fa inna kula muhtadatin bid'ah fa inna kula bid'atin dolalah fa inna kula dolalah binar. Adzani Allah wa iyyakum minan nar. Ayuhal ikhwah, adzani Allah wa iyyakum. Walhamdulillah kita kembali bisa berwacaha setelah sekian lama kita terhalangi untuk bermajlis ilmu. Alhamdulillah dengan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala dan rahmatnya kita kembali bisa untuk mengkaji kitabullah dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW di majlis-majlis ilmu yang ini adalah merupakan kenikmatan yang sangat besar bagi kaum muslimin wabil khusus bagi ahli sunnah wal jamaah yang ma'ruf itulah bil ilm nasa untuk mulazamatul ilm bersemangat untuk belajar ilmu syar'i, belajar ilmu agama. Dan juga duduk di majelis-majelis ilmu. Dan ini harus kita syukuri. Dan di atas syukur yaitu kita semakin semangat untuk mendatangi majelis-majelis ilmu yang ada, yang kita mampu untuk bisa kita datangi. Gunakan kesempatan dan waktu dari umur yang tersisa ini untuk menambah ilmu agama, menambah pengetahuan tentang dinul Islam yang kita sangat butuh di zaman yang penuh fitnah ini, yang penuh ujian, berbagai macam fitnah yang terus melanda salafin al-sunnah wal jamaah di setiap tempat, yang semuanya itu adalah untuk menguji mereka maka tetap istiqomah di jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau mereka akan terjatuh, tergelincir, terbawa oleh arus fitnah ini. Kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala diberi keistiqomahan untuk tetap bisa duduk di majelis ilmu, duduk bersama para ulama al-sunnah terus istiqomah di atas jalannya salaful ummah. Dan kita banyak-banyak mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka huda wa syadat. Kita mohon hidayah dan akan ditetapkan hidayah itu terus ada pada diri kita. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala mencabut hidayah itu dari diri kita. Dan kita mohon syadat al-istiqamah athabat di atas jalannya al-sunnah. Nah, kembali kita akan mengkaji insyaallah untuk teruskan membaca kita al-Subami li bulughil maram. Yang terakhir insyaallah kita selesai dari hadis yang ke berapa? Ke? Baru ke 6. Masa? Hadis yang ke 6. Itu sudah kita baca. Sekarang masuk ke 7. Benar, yang lain? Yang lain benar. Nah, ya. Kita ngikuti call beliau, ya. Nah, mana saya juga lupa. Karena terlalu lama. Enggak pernah muka-muka ini lagi. Baru kali ini. Nah. Akhirnya sudah mau selesai untuk Kitabul Adab ini atau Babul Adab ini. Ternyata masih baru hadis ke-6 ya. Allah musta'an. Ya kita lanjutkan Ikhwan. Kita baca hadis selanjutnya. Itu hadis yang ke-7 insyaallah taala. Nah, para Ikhwan, kita baca. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala. Dan dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Yusallimi shaghiru alal kabir. Yusallimi shaghiru alal kabiri. Hendalah yang kecil itu memberikan salam kepada yang lebih besar. Wal maru alal qa'idi. Dan orang yang berjalan memberi salam. Nah, orang yang berkendara, kata wal maru alal qa'idi. Orang yang berkendara atau berjalan itu memberikan salam pada orang yang duduk. Wal qalilu alal kathir. Dan yang sedikit itu memberikan salam pada yang banyak. Warraghibu 'alal ma'asi. Ini mutafakun alaih. Yang awal tadi, lafaz yang awal adalah riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Disepakati oleh keduanya. Wa fi riwayatil Muslim dan riwayat Imam Muslim, warraghibu 'alal ma'asi. Itu orang yang berkendara itu memberikan salam kepada orang yang berjalan. Nah, min faedah hadis. Di antara faedah hadis ini, yang pertama, adab memberi salam. Ini sangat jelas dari nas hadis ini. Disebutkan di sini, wa yusallim ashawir alal kabir. Yang pertama, yang muda itu memberikan salam pada yang tua. Wal maru alal qa'id. Kemudian yang kedua, yang berjalan memberikan salam pada yang duduk. Kemudian yang ketiga, wal qalilu alal kathir. yang jumlah sedikit memberikan salam kepada yang jumlah banyak. Kemudian yang keempat, waraqibu alal masi, yang naik kendaraan memberikan salam pada yang berjalan kaki. Nah, hukumnya disebutkan oleh para ulama ini adalah punya sunnah. Sehingga mengucapkan salam, memberikan salam, ini sunnah bukan wajib. Tetapi radu salam, yang menjawab salam, itu wajib. Kemudian ada pertanyaan, ini dibahas oleh para ulama, yaitu bagaimana bila dibalik, yaitu yang tua memberikan salam kepada yang muda, atau yang banyak memberikan salam kepada yang sedikit, atau yang berjalan memberikan salam kepada yang berkendara. Atau yang berjalan memberikan salam kepada yang duduk. Ini bagaimana? Mereka menjawab, salamnya itu sah. Salamnya sahih, sah. Wal muji, dan juga dapat pahala. Tapi yang pertama itu yang lebih afdal, sesuai dengan nas hadis ini, sesuai dengan adab yang disebutkan dalam hadis ini. Itu yang lebih afdal. Karena semua berhak untuk mengucapkan salam terlebih dahulu. Nah, dan juga yang diwajibkan yaitu menyebarkan salam. Ya, ifsa'us salam, yaitu ini yang diwajibkan. Afsus salam bainakum, yaitu menyebarkan salam di antara kaum muslimin, yang ini adalah melakukan syiar dari syiar-syiar Islam. Itu yang wajib. Tetapi mutual salamnya itu hukumnya adalah sunnah. Nah, itu yang disebutkan oleh para ulama untuk penjelasan dari faedah hadis yang ke 7 ini. Ini masih masalah adab dalam salam. Kita lanjutkan hadis yang ke-8. Wan Aliin radhiyallahu anhu, dari sahabat Ali bin Abi Thalib, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yujiu anil jamaati, sudah cukup mewakili sekelompok jamaah. Idza maru ayusallima ahaduhum, ketika mereka melewati yang lain, maka salah seorang dari mereka mengucapkan salam, memberikan salam salah satu dari jamaah tersebut. Wajibu manil jamaati ayarudda ahaduhum, dan cukup mewakili sekelompok jamaah yang lainnya yang mendapatkan salam ini untuk menjawab salamnya, yaitu salah satu dari kelompok jamaah tersebut. Hadis ini rawahu Ahmad wal Baihaqi, diriwayatkan oleh Muhammad dan Imam Al-Baihaqi rahimahullah. Dan hadis ini dihasankan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dengan beberapa jalan yang menghasankannya. Min faedah hadis, di antara faedah sini, yang pertama yaitu mengucapkan salam hukumnya sunnah kifayah. Yaitu di sini disebutkan ketika ada sekelompok jamaah sedang berjalan, kemudian ketemu jamaah yang lainnya, maka cukup satu orang saja yang wakili untuk mengucapkan salam. Ini sudah muji, sudah cukup. Sehingga di sini memulai salam ini hukumnya adalah sunnah kifayah. Kemudian menjawab salam, ini faedah yang kedua ya. Menjawab salamnya ini tetap hukumnya fardhu kifayah. Dan ini juga cukup dengan diwakilkan satu orang dari kelompok jamaah tersebut. Ini jelas dari nas hadis ini. Yuji'u 'anil jama'ati idza maru ayusallima ahduhum. Cukup satu orang saja ketika berjumpa dengan sekelompok jamaah yang lain dari kelompok jamaah tersebut. Kemudian kelompok yang lainnya yang bertemu yang disalami ini juga cukup saja dengan lafadz hadis ini, wa yuji'u 'anil jama'ati ayarudda ahaduhum. Cukup hanya satu orang saja yang mewakili dari kelompok jamaah tersebut. Ini jelas sangat wadih dari nas hadis ini. Kemudian bagaimana kalau salamnya rame-rame? Jadi satu jamaah tersebut yang ketemu jamaah yang lainnya, jamaah tersebut rame-rame mengucapkan salam, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum, gitu ya. Biasanya seperti itu kan? Nah, bersaut-sautan. Itu bagaimana? Bila rame-rame, maka ini jaiz, boleh. Yaitu dari nas hadis ini, ya, satu orang saja itu sudah mewakili sekelompok jamaah, maka tentunya kalau semua jamaah mengucapkan salam, ya, itu boleh-boleh saja. Lebih boleh lagi. Nah, begitu juga kelompok yang disalami, jamaah yang disalami. Maka bagaimana kalau menjawab juga rame-rame, ya, Waalaikumsalam warahmatullahi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, salam. Ini jaiz, boleh-boleh saja. Nah, dan tentunya satu orang saja yang menjawabnya ini sudah cukup dari nas hadis ini. Nah, ini faedah untuk hadis yang ke-8. Dilanjutkan hadis yang ke-9. Wanhu, dan dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, la tabda'ul yahuda wa nasoro bisalam. Janganlah mulai beri salam kepada orang Yahudi dan orang Nasrani. Wa idha laqaitum, wa idha laqaitumuhum, agak tak? Wa idza laqaitumuhum, dan jika kalian bertemu dengan mereka, fitariqin, dalam sebuah jalan, dalam satu jalan, fatoruhum ila adyaqihi, maka hendaklah kalian meminta mereka untuk minggir ke tepi, ya, dibikin sempit jalan mereka. Nah, itu fatoruhum ila adyaqihi, dibikin sempit, artinya suruh minggir. Nah, rawah muslim, rawah rajahu muslim, dikeluarkan oleh Imam Muslim. Min faidah hadis, di antara hadis yang pertama, dilarang mengucapkan salam kepada al-yahud wa nasara. Dilarang mengucapkan salam kepada orang-orang Yahudi dan Nasara dan Nasrani. Ini jelas dari nahwat ini adalah bentuknya siapnya, siap hadisnya itu anahi, larangan. La tabda'u, jangan memulai ucapan salam al-Yahud wa Nasoro bisalam, yaitu kepada orang Yahudi dan orang Nasrani. Ini adalah larangan Rasulullah SAW. Sehingga dilarang kita untuk mulai mengucapkan kepada orang Yahudi dan Nasrani dengan salam, ucapan assalamualaikum. Nah, ini wadih. Kemudian bagaimana bila yang memberi salam itu beragama selain Yahudi dan Nasrani, atau bagaimana kalau kita bertemu dengan orang selain Yahudi dan Nasrani, tetapi termasuk orang-orang musyrik atau kafir. Nah, seperti orang Buddha, Hindu, Konghucu, dan yang misalnya. Bagaimana hukumnya? Maka ini jawab, la yajuz, tidak boleh. Lebih tidak boleh lagi. Karena disebutkan alasannya orang ulama, itu orang kafir yang paling baik kepada kaum muslimin itu adalah Yahudi dan Nasrani. Yang selainnya lebih jahat lagi. Padahal Yahudi dan Nasrani sudah jahat kan. Nah, walantar wangkal Yahud wala Nasoro hatta tetapi amilatahum, jelas mas ayatnya. Nah, itu dikatakan yang paling baik diantara orang-orang kafir itu Yahudi dan Nasrani. Kalau yang lainnya lebih jahat lagi. Nah, kalau mereka menguasai kaum muslimin itu lebih kejam lagi. Nah, disebutkan oleh para ulama alasnya seperti itu, sehingga tidak boleh mengucapkan salam kepada orang-orang kafir bagi Yahudi, Nasrani dan juga yang lainnya. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi, bolehkah mengucapkan selamat hari raya? Nah, ini yang menjamur di kalangan kaum muslimin, ya kan? Bagaimana hukumnya mengucapkan selamat? Selamat hari Paskah misalnya, selamat hari Natal, selamat hari, kalau orang Cina itu apa? Imlek dan sebagainya, dia biasanya kan kaum muslimin banyak yang mengucapkan seperti itu tanpa mereka sadari. Bagaimana ini hukumnya? Nah, maka ini dijawab oleh para ulama, layak justru tidak boleh, haram hukumnya. Nah, karena dalam hadis ini jelas disebutkan di sini, la tabda'u la yuhudu orang suara bisalam, mengucapkan salam saja kepada Yahudi dan Nasrani ini dilarang, kepada orang kafir dilarang, lebih-lebih mengucapkan selamat pada hari raya mereka lebih haram lagi, lebih dilarang lagi. Nah, jika hadis ini bisa sebagai dalil larangan untuk mengucapkan selamat kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani dan juga orang-orang kafir, yaitu selamat mengucapkan hari raya mereka. Ya, la tabda'u lehud wa nasoro bisalah, jelas masnya. Ya, salam saja tidak boleh, apalagi selamat hari raya kepada mereka. Karena hari raya mereka tentunya adalah merayakan hal-hal yang sakral bagi agama mereka, ya kan? Naam. Dan itu melakukan syiar mereka. Malah kita beri ucapan selamat. Allahu musta'an. Naam. Indahlah kita sampaikan kepada kaum muslimin dengan dalil hadis ini, ya. Di antaranya yang melarang untuk mengucapkan ucapan selamat hari raya kepada mereka. Nah, kemudian dalam hadis ini disebutkan, wa idza laqitumuhum fit tariqin fattaruhum ila adyakihi. Nah, jika bertemu dengan mereka, ya, setelahnya sekelompok kaum muslimin bertemu dengan sekelompok orang-orang kafir, fattaruhum ila adyakihi, maka desaklah mereka ke jalan yang lebih sempit. Nah, ya, ini nasadis, ini adalah perintah fattaruhum, perintah dari Rasulullah SAW. Dan disebutkan oleh ulama di sana, yaitu jika kaum muslimin itu berpuasa jika mayoritas dan mendominasi serta memiliki power, kekuasaan, kekuatan di depan mereka, ya, yaitu disuruh mikir ada yang lewat mikir gitu ya. Nah, ya, atau kita berjejer, ya, misalnya jalannya segini 3 meter, ya udah kita 3 orang 4 orang jejer, minggir, mereka biar minggir, deret di pinggir jalan di gang itu, ya. Itu untuk disebutkan para ulama adalah menampakkan kekuatan kaum muslimin, ya, memberikan takut kepada mereka. Nah, sehingga itu dilihat situasi dan kondisinya, ya. Kalau kalian minoritas, ya jangan dipraktekkan sabda Rasulullah SAW ini, ya. Ini disebutkan, dijelaskan oleh ulama, ya, sehingga lihat situasi dan kondisi. Kalau kalian praktekkan, ya, membahayakan keselamatan kalian tentunya, ya. Nah, mereka juga akan menunjukkan kekuatannya. Nah, misalnya kita 10 orang lewat daerah yang mayoritas itu adalah kaum Kristen misalnya, ya. Nah, mereka di situ berkuasa. Nah, kemudian di sana sama 10 orang. Nah, malah kita menunjukkan kekuatan kita, ya. Sama-sama enggak mau minggir, ya, itu bisa terjadi bentrok. Ya, kalau sudah mereka, nah, kita dikeroyok satu kampung misalnya, ya, kita 10 orang, ya, masalah. Nah, sehingga lihat situasi dan kondisi. Ini disebutkan oleh para ulama, dijelaskan seperti itu, ya. Nah, barakallahu fikum. Karena di sana ada kaidah darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Itu menghindari mafsadah, kerusakan, menghindari kerusakan itu didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan. Kemaslahatannya kita akan kekuatan kita, tapi ada masalah yang lainnya, itu yang lebih besar. Kalau mereka melayani, ya, mereka juga marah. Mereka adalah mayoritas di daerah tersebut, di tempat tersebut. Maka situasi dan kondisinya tidak mendukung bagi kita untuk bisa menunjukkan kekuatannya. Enggak, dilihat kaidahnya. Al-maslahah, al-mafsadah. Di dalam semua perkara, untuk selalu kita berpikir tentang maslahah wal-mafsadah. Nah, sebenarnya dalam hal seperti ini. Kemudian ada pertanyaan lagi. Bagaimana bila ada yang beri salam? Itu yang memulai adalah orang kafir. orang non-muslim, bagaimana hukumnya? Kalau yang dilarang kan di sini adalah kita yang memulai. Tapi kalau mereka yang mulai, ini wake. Ya kan sering terjadi seperti itu. Dan bahkan mereka jadikan propaganda itu. Ya. Kalau orang Nasrani itu biasa mengucapkan salam kepada kaum muslimin. Nah mereka bebas. Ya. Adanya gak melarang. Jadi mereka. Nah, kalau ketemu orang muslim itu, lagi udah dekat ya, kadang mereka salam. Assalamualaikum. Masih mereka. Nah berapa kali ketemu orang non-muslim seperti itu? Entah teman dulu di sekolah kecil. Ya kan? Sama ketemu ya. Kita salam. Assalamualaikum. Lagi kita berjenggot itu ya. Entah niat mereka apa, jelas mungkin menghormati atau toleransi atau mungkin punya misi. Allah Allah. Jelas bagaimana seandainya seperti itu mereka yang mulai. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat. Disebutkan Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Anna Nabiyyu Sallallahu Alaihi Wasallam." Lafaz hadisnya seperti ini ya. "Anna Nabiyyu Sallallahu Alaihi Wasallam idza salima ahduhum ahlul kitab." Kawan. "Anna Nabiyyu Sallallahu Alaihi Wasallam qala idza salim ahadukum." Nah, Rasulullah SAW bersabda, jika telah seorang antara kalian diberi salam ahlul kitab oleh ahlul kitab, itu Yahudi dan Nasrani, idza salim ahadukum ahlul kitab aqulu wa alaikum, maka adalah kalian menjawab dengan wa alaikum. Nah, ini jelas. Itu kita menjawab salam mereka ketika mereka salam kepada kita itu dengan wa alaikum. Yakfi, cukup. Nah, ini solusinya. Ini telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Nah, masya Allah. Ini benar-benar menunjukkan bahwa Islam ini telah menjelaskan semua syariat ini dengan kamil wa syamil. Nah, nanti pasti akan terjadi seperti itu. Itu mereka yang akan mulai mengucapkan salam kepada kaum muslimin. Maka jawab dengan wa alaikum. Kemudian bagaimana? Kalau kita menjumpai di situ ada sekelompok yang heterogen, ada Islam, ada orang kafirnya, ya, sekelompok jamaah, di situ tidak hanya kaum muslimin saja, tapi orang muslim, orang kafirnya. Apakah kita harus mengucapkan salam? Tidak oleh para ulama, itu tetap mengucapkan salam. Tetap kita menyampaikan salam, mengucapkan salam, menyebar salam kepada mereka. Itu biniyah dengan niat memberikan salam kepada orang-orang muslim saja yang ada dalam mah tersebut. Nah, juga binatnya akan dalam hati kita ketika kita salam, ya, assalamualaikum, kita niatkan untuk muslimin. Assalamualaikum ya ahli Islam. Itu adilnya seperti ya. Dalam hati kita seperti itu. Buka keselamatan kepada kalian wahai Islam, orang-orang yang beragama Islam. Juga tetap kita mengucapkan salam kepada mereka. Nah, barakallahu fikum. Ini beberapa faedah yang bisa kita ambil untuk hadis yang ke-9. Mas Tamir, kita lanjutkan. Belum selesai ini ya. Sudah sholat. Nah. Ayo insya Allah. Nah. Ya tawadol. Kali adin. Nah, kita lanjutkan hadis yang ke 10. Wanhu dan dari sahabat Ali radhiyallahu ta'ala anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, "Idza atasa ahadukum," jika salah seorang di antara kalian bersin, falyakul alhamdulillah. Falyakul alhamdulillah. Adalah dia mengucapkan alhamdulillah. Walyakul lahu akhuhu yarhamukallah. Dan adalah yang mendengarkannya mengucapkan yarhamukallah. Fa idza qala lahu yarhamukallah. Dan jika dikatakan kepadanya sudah doakan dengan yarhamukallah, falyakul yahdikumullah, maka adalah dia mengatakan, yang bersin tadi mengatakan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Akhrajahu al-Bukhari. Ini dikeluarkan oleh Imam al-Bukhari. Min faidah hadis, di antara faidah hadis ini yang pertama yaitu disunahkan bagi yang bersin untuk mengucapkan alhamdulillah. Nah, kita bersin ya wahi gitu ya, atau kasih gitu ya. Nah, ya ditahan, jangan diucapkan dengan keras ya kalau bersin. Ini masuk adab. Ya kan? Kadang ada yang bersin itu di keluarkan ya biar puas gitu ya, ada ya sambil woi gitu. Nah ini ya kurang bagus lah di rasa didengar ya kan. Nah untuk dikeluarkan dengan ringan. Nah ini termasuk adab ya. Nah itu ketika wah gitu asih gitu ya, itu mengucapkan alhamdulillah, itu bagi yang bersin, jelas dari lafaz hadis ini, dari nas hadis ini. Kemudian yang disebutkannya saudara-saudara sama muslim yang ada di sekitarnya yang mendengar, ini disyaratkan di sini dalam hadis ini waliyakullahu akhuhu, yaitu hendaklah saudaranya sama muslim yang lainnya yang mendengar saudara yang bersin tadi mengucapkan alhamdulillah, waliyakul yarhamukallah, mengucapkan yarhamukallah, mendoakan dengan yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Yaitu ini disebut dengan tasmid. Lafaz yarhamukallah ini Allah mengatakan menyebutkan dengan tasmid. Yaitu kan rahmatullah. Kemudian ada khilaf di antara ulama. Mengucapkan tasmid di sini mendoakan dengan yarhamukallah ini apa hukumnya? Sebagian ulama mengatakan fardu ain. Kemudian dia mengatakan fardu kifayah. Kalau fardu ain yang mendengar mengucapkan alhamdulillah itu wajib semuanya mendoakan dengan yarhamukallah. Yarhamukallah. Itu yang berpendapat konsekuensinya kalau dia mendapat fardu ain. Kemudian pendapat yang kedua yaitu hukumnya fardu kifayah. Ini dikiaskan dengan menjawab salam, ya kan? Ketika ada yang salam, kemudian ada sekelompok orang yang disalami, maka cukup satu orang saja yang menjawab salam tersebut. Nah, ini dikiaskan dengan hadis yang sebelumnya tentang masalah menjawab salam. Nah, sehingga hukumnya fardhu kifayah. Ya, kalau ada sekelompok orang yang di situ mendengar alhamdulillah ketika tausannya bersin, wah alhamdulillah, maka kalau ada yang satu orang saja mengatakan yarhamukallah, maka cukup ya, yang lainnya tidak berdosa. Dan ini insya Allah yang lebih rajih. Ini pendapatnya Imam Malik, kemudian sebagian yang ulama madzhab Hambali, ini pendapat fardhu kifayah. Kemudian ada yang berpendapat sunnah hukumnya. Ini pendapatnya Imam Syafi'i dan yang lainnya. Nah, tapi yang di sini yang paling menenangkan itu yang menjawab yang berpendapat fardu kifayah. Jadi kalau di sini ada yang bersin ya, wah, kemudian kan alhamdulillah. Yang lainnya kan pada dengar satu ruangan. Kalau ada satu yang mendoakan yarhamukallah, ya, saya mendoakan yarhamukallah itu sudah cukup, ya tidak berdosa bagi yang lain. Wallahu ta'ala alam. Nah, dengan mengkiaskan dengan hadis yang menjawab salam tadi. Nah, kemudian bagaimana kalau yang bersin tidak mengucapkan alhamdulillah, ya cukup dia waing, nah, mungkin dia pelan. Yang sebelahnya nggak dengar, apalagi yang lainnya, ya. Atau dia malah tidak mengucapkan, wah, diam, ya nggak mengucapkan alhamdulillah. Bagaimana ini? Nah, maka dijawab oleh para ulama, apakah wajib untuk tasmid? Maka jawabannya tidak. karena dia tidak mengucapkan lafaz hamdalah. Karena nas hadisnya di sini jelas idza atau sa'adukum falyakul alhamdulillah. Kemudian waliyakullahu akhuhu yarhamu Allah. Nah, kalau dia tidak mengucapkan alhamdulillah, hanya atau saja tidak mengucapkan alhamdulillah, ya tidak wajib untuk mengucapkan dengan tasmid, dengan yarhamukallah. Nah, tapi yang lainnya adalah untuk mungkin menegurnya, ya. Ya, ucapkan alhamdulillah. Kalau yang mahdilah, nah, ucapkan alhamdulillah. Ya, mungkin dia lupa, atau dia lagi konsentrasi khusus, ya, fokus dengan yang lain. Ya, misalnya sedang taklim, fokus dengan yang disampaikan mustafidnya, ya, mengajarnya itu. Kadang waing, waing itu aja, sadar dia, ya. Nah, itu kadang dia lupa. Nah, yang lainnya tahu. Fal yang hadilah, ucapkan alhamdulillah. Oh ya, alhamdulillah. Ya, baru yang lainnya yarhamukallah. Barakallahu fiik. Sehingga yang doa tasmid, misalnya yarhamukallah, itu kalau dia mengucapkan alhamdulillah. Nah, kemudian dalam lafaz selanjutnya, fa idza qala la yarhamukallah, fal yaqul yahdikumullah wa yuslih balakum. Nah, masya Allah, ketika doakan dengan yarhamukallah, maka yang bersin kemudian kembali mendoakan kebaikan kepada yang mendoakan tadi. Saudaranya, yahdikumullah, semoga Allah memberikan daya kepada kalian, wa yuslih balakum, dan memperbaiki keadaan kalian. Masya Allah, ini adalah bimbingan Islam yang sangat agung, penuh adab, penuh hikmah, penuh rahmah, ya, yang akan berikan rasa cinta dan ketenteraman di kalangan kaum muslimin dengan saling memaafkan. Ini baru bersin saja, ya. Nah, ini bisa menumbuhkan kecintaan, menumbuhkan kerukunan dengan saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Barakallahu fikum. Ini faedah untuk hadis yang ke-10. Wallahu ta'ala a'lamu shawab. Nah, tentunya masih banyak faedah-faedah hadis yang lainnya yang contoh para ulama ketika mensyarah hadis-hadis yang di atas tadi, ya. Ini saya sampaikan inti-inti dari nas hadisnya, ya. Di antara faedahnya yang paling inti saya ambil dari nas hadisnya. Kemudian ada beberapa faedah-faedah, mungkin masalah-masalah pertanyaan-pertanyaan yang tadi ana sampaikan. Warap, kalau puasanya pengen lebih luas lagi tentang puasan hadis-hadis tersebut, bisa dilihat dalam syarah-syarah hadis yang membahas hadis-hadis itu. Nah, ya, banyak sekali para ulama akan sebutkan selain faedah tadi. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mereka akan keluarkan faedah-faedah yang lainnya, ya, masya Allah. Wallahu ta'ala a'lamu shawab. Maktabilana subhanakallahumma bimdika sudala ilai lantas tabirutulik. Hafidhakumullah. Aqim sholat wa sholli. Tadi tentang menjawab salam kepada orang kafir itu membaca sampai pada hadis Nabi. Sampai pada hadis Nabi tadi waalaikum gitu. Beberapa waktu yang lalu di Abu Mufrad dibahas tentang pendapat ulama yang bijak yang sama dengan mengambil dari jadi ayat Tuhan ketika aku ya kalau itu tidak yakin kesan ini menjadi sempurna ke orang. Nah, bagaimana dengan ayat ayat tahi oke kau itu oke ah juga lupa hatinya hasanah minha aw misliha. Nah. Wallahu ta'ala alam shah. Nah. Bagaimana dengan kumman hadis kumman ayat fa idza khayyitum bi hayyin bi tahiyatin fa hayyu bi hasanah minha aw misliha. Dan bagaimana dengan hadis ini? Nah. Wallahu ta'ala alam shah. yang nas hadis ini jelas. Kalau ayatnya umum, ya kan? Nah, yang umum ditaklid dengan yang muqayyad, ya kan? Hadis ini sangat jelas nasnya, ya. Sebutkan hadis ini. Ida nomor tadi. Ida salam ahadukum alal kitab wa qulu alaikum wa alaikum. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan bimbingan yaitu jika ahli kitab orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab memberikan salam kepada kalian, ucapkan wa'alaikum. Naam. Wallahu ta'ala alam suhab. Kalau yang menenangkan kami di sini yaitu dengan masa di sini. Mungkin ada para ulama yang lain dengan kemana ayat tadi, ya tetap dijawab salam. Naam. Barakulahikum. Ini bisa jadikan hujah ayat tadi untuk bisa menjawab salam yang semisal. Naam, wallahu ta'ala ala suhab. Kalau yang mau berpendapat dengan Mas Syekh Sumin, wali taqadol. Naam, kalau yang mau berpendapat dengan penjelasan tadi nas hadis ini, naam, juga wali taqadol. Ya, naam. Karena semuanya makmul, diamalkan. Agak dah. Nah, diamalkan. Ya. Wallahu ta'ala ala sunnah. Nah, para ulama yang lainnya menjelaskan dengan nas di sini. Dan mereka paham dengan ayat tersebut. Agak dah. Nah. Dan Syekh Utsaimin dengan ijtihad beliau dengan ketinggian ilmu fikih beliau mengambil nas ayat tadi dengan keumuman nas ayat tadi untuk beliau berijtihad juga tetap dijawab dengan lafaz salam ketika mereka mengucapkan salam terlebih dahulu. Naam. Allah taala subhanahu. Ini adalah masalah ijtihadiyah. Ya kata. Nah, dan ini biasa di kalangan para ulama. Sehingga kalian ketika membahas masalah fikih ijtihadiyah, kan kok di sana ada pendapat-pendapat, bahkan ini bisa jadi masalah prinsip kan, kita dengan orang kafir loh ya, sembarangan ya kan, kamu cuma salam dengan kita. Nah, itu dalam masalah ini saja sudah ada perbedaan di kalangan para ulama, lagi pada masalah-masalah yang lainnya. Ketika kalian mendapat yang seperti ini, maka amalkan sesuai dengan hal yang menang kalian setelah kalian mencernanya, membahasnya, ya, dilihat dalil-dalilnya, hujah-hujahnya. Nah, di sana kan ada kaidah bahwa sesuatu yang umum itu takyid dengan sesuatu yang khusus. Agar, nah, dan Syekh Utsaimin juga paham itu sangat paham. Beliau ulama usuli ya, kawan. Ya, ilmu beliau, masya Allah. Kamu muncul bahar, kapal bahar, seperti lautan, ya. Beliau hampir semua kitab-kitab itu beliau sarah. Nah, dikatakan seperti Imam Suyutinya di zaman ini, di hadal asar itu Syekh Utsaimin. Karena keluasan ilmu beliau tidak dilakukan lagi. Nah, barakallahu fikum. Allah taala ala semua. Nah, enggak. Fal yatafadhal, yang menerangkan diri kita itu kita yang kita amalkan. Kalau ada ulama salaf yang mengamalkan dengan dalil dan hujah yang jelas, ya sesungguhnya dengan dalil ya kawan ya, ketika beliau berkisah seperti itu ada dalilnya dengan ayat ya, sehingga bisa kalau diamalkan beliau juga mengamalkannya ke kaum muslimin mengamalkannya fal yatafadhal. Dan beliau itu juga tidak taklid kepada para guru-gurunya, dalam banyak perkara, beberapa perkara beliau sangat berseberangan dengan gurunya, dengan Syekh Albani. Ya, Syekh Albani itu guru beliau. Ya, di antaranya yang paling gampang masalah ini, masalah fikih ya, istidhadiyah. Itu lafaz salatu khairum minan naum ya, dalam adzan awal atau pada adzan subuh. Beliau berpendapat itu lebih tepat pada adzan subuh. Ya, macam Syekh Utsaimin. Dia mengisi gurunya. Imam Albani, Syekh Albani mengatakan yang lebih tepat adzan awal, adzan yang pertama. Ya kan, kalau subuh pagi itu ada adzan awal, ada adzan tsani. Ya kan? Ada adzan lail, adzan subuh. Itu istilah mereka. Nah, kalau Syekh Albani berpendapat lebih tepat pada lafaz as-shalatu khairum minan naum, itu di adzan awal. Kalau Syekh Utsaimin, murid beliau sendiri, itu lebih tepat pada waktu subuh. Beliau Syekh Utsaimin, karena dengan dari segi bahasanya, itu dalam maskatinya, itu al-asbah, itu yaitu waktu subuh, ketika sudah terbit fajar, fajar shadiq. Nah, bukan fi adzan lail, adzan yang pertama. Nah, kalau Syekh Albani keras, ya. Kalau yang pada adzan yang kedua ini sudah menyelisih sunnah, ya kan? Yuhal sunnah. Berarti apa? Bid'ah. Nah, ya. Nah, itu bahasa kasarannya, ya kan? Nah, jadi tidak boleh saling membid'ahan dalam masalah ini ya. Barakallahu fiik. Ini masalah istihadiyah, masalah khilafiyah. Nah, kemudian kalau Syekh Utsaimin takbirnya beliau halus ya, Bang. Halus ketika menyampaikan, beliau menyusul gurunya sendiri. Beliau mengatakan bapak dunia sebagian manusia, nah itu salah paham dalam masalah ini. Nah, ya. Dan beliau baru menyampaikan hujah-hujahnya ya. Di antaranya hujahnya beliau ini ya. Nah, beliau seperti itu. Beliau tidak langsung, guru saya ini salah besar, bukti keliru, foto. Nah, ya, seperti itu. Dia takbirnya halus. Masyaallah. Bapak dunia sebagian orang. Dalam kitabnya disebutkan seperti itu. Masyaallah. Ini menunjukkan adab yang sangat besar ditunjukkan oleh para ulama. Ya, ketika mereka belajar ilmu, ketika mereka menyampaikan ilmu, ketika mereka membahasakan, mentakbirkan ilmu, sampaikan dengan sangat bijaksana, penuh hikmah, penuh kelembutan. Karena asal fi ta'lim, hukum asal dari ta'lim itu adalah kelembutan. Nah, bukan dengan kekerasan. Masya Allah, ini beliau rahimahullah ta'ala. Barakallahu fikum. Nah, apa kata? Wallahu ta'ala al-shawab. Mungkin ada para ustadz yang lainnya atau dalam kitab yang lainnya beberapa ulama menjelaskan dengan hujah yang lebih kuat pada masalah ini. Nah, itu bisa kalian bisa untuk menyampaikan kepada kami. Barakallahu fikum. Nah, jadi seperti ini adalah masalah khilafiyah, istihadiyah, untuk saling kita toleransi, tasamuh. Ya, masing-masing berhujah dengan hujah dan dalilnya, dan masing-masing yang menangkannya. Ini sangat banyak. Hingga untuk hal yang ini jangan diperpanjang. Ya kan? Pembahasannya, apalagi ke teman-temannya, ke saudaranya. Wah, biasanya lihat itu. Wah, debat sampai debat terus, baca hujah terus, ya enggak akan habis-habis. Ya kan? Ya, masalah-masalah istihad itu enggak akan habis-habis. Ya maksudnya setelah sholat, setelah apa rukuk misalnya ya, terus kobot atau harus irsal, ya kan? Itu para ulama saja mereka terus akan berseteru dengan masalah itu ya, beda dalam pengamalannya, beda istihadnya. Nah, oleh kita yang ilmu kita itu apa? Masih enggak ada apa-apanya. Nah, kita hanya bisa membahas macam-macam mereka. Malah kita gunakan untuk berdebat dengan saudaranya, dengan temannya. ya enggak akan selesai. Ya, hanya membuang-buang waktu sia-sia. La faedah telah, tidak ada faedahnya dalam. Nah, ya, kita anu jangan diperdebatkan, jangan dibenturkan, tapi kita sebagai wacana, sebagai untuk kita mengkaji, ya, oh ini pendapatan para ulama ini, pendapatan syekh ini, ya kita bahas, kita kaji sama-sama terus untuk kita diskusikan, dan lain diskusi dan lain debat, ya. Kalau diskusi adalah tolabul hak, kita mencari hak kebenaran. Misalnya kayak Pak Isa tanya, ini adalah tolabul hak, cari kebenaran, bukan berdebat, ya kan? Kalau berdebat itu nanti hadu hujah, ya kan? Antara pihak satu dengan pihak yang lain. Nah ini torekohnya, ini torekoh mereka ahlul bid'ah, itu suka berdebat dan berdebatkan perkara-perkara yang tidak harus diperdebatkan, yang sudah jelas. Nah, wallahu taala a'lam shawab.